Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ikhwani fid din, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ucapan al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala dari penjelasan-penjelasan sebelumnya. Maka beliau menyatakan, fa idza fahimta hadza fahman jayyan arafta anna katsiran min alladhina yad'una ad-din la ya'rifunaha. Apabila memahami ini dengan pemahaman baik, engkau berarti telah mengetahui bahwa banyak orang-orang yang mereka mengaku beragama Islam, la ya'rifunaha, mereka tidak mengetahuinya. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, hadza sahih, ini benar. Engkau, kata Syekh, apabila engkau tanya banyak dari para ulama dan para pelajar tentang masalah ini, yakni tentang masalah al-wala wal bara yang telah kita jelaskan sebelumnya, bahwa tidaklah agama seseorang itu tegak meskipun dia bertauhid, meskipun dia meninggalkan kesyirikan. Akan tetapi tidak ada sikap permusuhan dan kebencian terhadap ahlus syirik wa ahlul kufur. Tidak ada sikap al-wala wal bara, wala kepada ahli tauhid dan bara kepada ahlus syirik. Maka Syekh Al-Fauzan menyatakan, tajiduhum la ya'rifunaha, engkau mendapati mereka tidak mengetahuinya. Mereka menyatakan tidak harus kita membenci mereka. Agama kita bukanlah agama permusuhan. Agama kita adalah agama mawaddah yang penuh rasa cinta. Agama perdamaian. Dan sekian banyak slogan-slogan yang dia ucapkan, yang dia anggap bahwa ucapan dia ini adalah pujian bagi agama Islam, menurut sangkaannya. Sehingga barakallahu fikum, mawaddatu al-musyrikina indahum, cinta kepada orang musyrik di sisi mereka, la ba'sa biha, tidak mengapa. Dan mereka menganggapnya dan mengkategorikannya termasuk dari al-musalahah, perdamaian dan toleransi dengan mereka. Maka kita katakan, kata Syekh Al-Fauzan, perdamaian dengan orang-orang kafir dalam perkara siasah, dalam urusan politik, la mani'a minha, tidak ada halangan tidak terlarang. Lakin musalahatuhum ala tarki ba'di umuri din la tajuz. Akan tetapi berdamai dengan mereka dalam bentuk meninggalkan sebagian perkara-perkara agama, kewajiban-kewajiban dalam agama, maka ini hal yang tidak dibolehkan, yang tidak dibenarkan dalam Islam. Oleh karena itu, Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menyatakan, wa illa, jika tidak, faman ladhi hamala al-muslimina ala sabri ala dhalika al-adhab wal-asir wal-dharab wal-hijrah ila al-habasyah. Lalu apa yang menyebabkan kaum muslimin harus bersabar menanggung azab, menanggung siksaan, ditawan, dipukul, dan bahkan mereka sampai harus berhijrah ke Habasyah, meninggalkan negeri mereka sendiri, meninggalkan kampung halaman mereka sendiri, meninggalkan tempat kelahiran mereka sendiri. Lalu apa makna dari ini semua? Naam. Asy-Syaikh Al-Fauzan menyatakan, apa sebab yang mengakibatkan atau menyebabkan perlakuan yang diterima oleh kaum muslimin di negeri Makkah? Apakah dikarenakan mereka adalah orang muslim yang sekedar menunaikan salat, yang sekedar berpuasa saja? La, tidak demikian. Balli annahum abghadul kuffar wa aduhum. Bahkan karena mereka membenci dan memusuhi orang-orang kafir. Bukan semata-mata karena mereka orang muslim, salat, puasa, zakat, haji, la. Tetapi karena mereka menampakkan sikap permusuhan, karena mereka menampakkan sikap kebencian kepada orang kafir sebagai tuntutan dan buah dari iman. Karena Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan di dalam ayat yang telah kita nukilkan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum, dan seterusnya. Engkau tidak akan mendapati satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan yaumul akhir, mereka saling bercinta kasih, mereka saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Dijelaskan para ulama bahwa di antara sebab nuzul hadhil ayah, sebab turunnya ayat ini adalah berkaitan dengan sahabat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana ayah beliau Al-Jarrah adalah seorang musyrik, seorang kafir. Sehingga tatkala berada dalam peperangan, dalam kondisi orang ini senantiasa berupaya untuk menjatuhkan, berupaya untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena kebencian yang besar yang ada pada dirinya, maka dilandasi dan didasari oleh iman dan kecintaan serta pembelaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau rela untuk mengayunkan pedangnya dan membunuh ayahnya sendiri. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka Syekh Al-Fauzan menyatakan dalam lanjutan ucapan beliau, dikarenakan mereka membenci dan memusuhi orang-orang kafir dan melarang dari perbuatan syirik kepada Allah. Ini sebabnya mereka menanggung berbagai macam siksaan. Ini sebabnya mereka harus bersabar dengan perlakuan intimidasi yang diberikan kepada mereka. Bahkan mereka harus lari pergi meninggalkan negerinya dalam rangka untuk menyelamatkan agamanya. Wa illa, jika tidak, lau annahum shamu wa sallu, seandainya mereka hanya puasa, hanya salat, washtaghalu bizikir, dan sibuk dengan zikir kepada Allah dan tidak memperdulikan siapapun, maka tidak akan mungkin terjadi dan menimpa mereka gangguan, pukulan demi pukulan, ditahan, ditawan, dan tidak akan mungkin mereka butuh untuk bersabar dalam menghadapi itu semua, kecuali karena memang kesabaran itu barakallahu fikum la yakunu illa ala syai'in makruh, tidaklah terjadi kecuali pada sesuatu yang memang dibenci. Ikhwani fid din, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah menyatakan, ma'a annahu sallallahu alaihi wasallam arhamun nas, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling penyayang. Lau yajidu lahum rukhsatan la arkhasa lahum, seandainya Rasulullah mendapati untuk mereka adanya rukhsah, adanya keringanan, Nabi tentu akan memberikan keringanan atas mereka para sahabat. Kaifa wa qad anzalallahu ta'ala, bagaimana padahal Allah telah menurunkan ayatnya, wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka adzabillah, di antara manusia ada yang menyatakan kami beriman kepada Allah, lalu apabila dia disiksa, diuji di jalan Allah, dia menjadikan ujian manusia, fitnah yang datang dari manusia, ka'adzabillah, seperti azab Allah. Asy-Syaikh Al-Fauzan menjelaskan, ma'a rahmatihi sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan sifat rahmat dan kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, beliau ternyata tidak memberikan rukhsah, tidak memberikan keringanan untuk apa? Bitanazuli an syai'in minad din, untuk mereka bertanazul, untuk mengalah dalam urusan agama. Kalau begitu, ya sudah, kalian tidak usah sibuk untuk menampakkan permusuhan dan kebencian. Kalau begitu, aku akan berhenti untuk menyatakan bahwasanya perbuatan ibadah yang mereka lakukan adalah batil. dan bahwasanya orang-orang yang mereka seru dari selain Allah Azza wa Jalla itu tidak bisa memberi manfaat dan menolak mudarat. Baik, kita diam saja kalau begitu. Yang penting kita salat, puasa, urus diri kita sendiri. Lah. Bersamaan dengan sikap rahmat, kasih sayang Nabi alaihi salatu wassalam, yang Allah Azza wa Jalla telah menetapkan di dalam Al-Quran tentang sifat yang mulia ini. Betapa Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah seorang yang memiliki rahmat dan kasih sayang yang besar kepada umatnya. Namun ternyata barakallahu fikum, ma rakhasa li ashabihi bitanazuli an syai'in minad din. Beliau ternyata tidak memberikan rukhsah, memberi keringanan untuk bertanazul, untuk mengalah dalam urusan agama. Ucapan ini mengingatkan kita terhadap perilaku dan tingkah pola Muhammad al-Imam al-Ma'bari ketika dia bertanazul, bukan dalam satu perkara, bal fi umurin katsirah, dalam sekian banyak permasalahan yang berkaitan dengan akidah. Ketika dia menandatangani al-wathiqah, perjanjian untuk hidup berdampingan dan saling bersaudara dengan Syiah Rafidah Al-Houthi, yang barakallahu fikum disebutkan oleh Asy-Syaikh Ali Al-Hudzaifi hafizahullahu taala, bahwa ternyata benar-benar memang bukan dia dalam keadaan terpaksa dalam menandatangani wathiqah. Justru kenyataan yang ada adalah dia sendiri Muhammad al-Imam yang mencari tahu nomor teleponnya Abdul Malik al-Houthi dan menghubunginya untuk membuat surat perjanjian damai untuk saling bersaudara dengan orang-orang Houthi batini rafidhi. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Tetapi subhanallah, dari kalangan orang-orang yang terus saja berupaya mencari uzur demi uzur bagi Muhammad al-Imam, dengan sekian banyak penjelasan para ulama, termasuk mereka-mereka yang ada di negeri kita, naam, yang masih terus mengadakan ilaqah hubungan dengan mereka dan membelanya, sungguh Allah Azza wa Jalla telah membutakan mata hati mereka. Allah Azza wa Jalla telah menutup basirah mereka untuk bisa menerima al-haq. Ikhwan fiddin ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Al-Fauzan melanjutkan, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan rukhsah bagi para sahabat dalam permasalahan ini untuk bertanazul dari satu prinsip dalam agama ini, padahal beliau adalah seorang yang raufur rahim, yang sekiranya beliau mendapati adanya rukhsah bagi mereka, tidak akan mungkin Rasulullah alaihi salatu wasallam membiarkannya. Bahkan Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Di antara manusia ada yang menyatakan kami beriman kepada Allah, akan tetapi tatkala datang kepada mereka ujian, mereka disakiti di jalan Allah Azza wa Jalla, dia disiksa, diganggu, disakiti, disebabkan oleh ucapan dia tatkala menyatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, dan disebabkan oleh tauhidnya, ternyata ketika datang ujian, fa innahu yataraja'u an dinih, ternyata dia kembali dari agamanya menjadi kafir. Maka yang seperti ini yaj'alu fitnatan nasi ka'adzabilah, dia telah menjadikan fitnah dari manusia, gangguan dari manusia seperti azab Allah Azza wa Jalla. Maksudnya, seseorang yang takut kepada azab Allah, maka dia akan berupaya untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla, taat kepada Allah. Maka orang ini telah menjadikan fitnah manusia, gangguan manusia, sebagaimana dia menyikapi azab Allah dalam rangka agar dia terhindarkan dari gangguan manusia, dari azab yang dilemparkan manusia kepadanya. Maka dia agar terhindar dari itu semua, dia pun mentaati manusia tersebut dalam mengikuti hawa nafsu mereka. Naam. Sehingga kata Syekh, yafirru min adhiyatin nas fid dunya, dia lari dari gangguan manusia di dunia kepada azab Allah di akhirat. Yang seperti ini seperti seorang yang berlindung dengan api dari teriknya panas matahari. Faham ini? Dia merasa kepanasan, terik panas matahari, dia mencari perlindungan, berlindung kepada api. Nah, apabila dia tidak sanggup untuk bersabar dari gangguan manusia, lantas bagaimana dia bisa bersabar dari neraka Allah Azza wa Jalla di yaumul qiyamah? Mestinya adalah kebalikannya. Agar dia menebus gangguan manusia, atau dia menebus na'am adan nar, siksaan api neraka, dengan menanggung siksaan manusia. Mestinya seperti itu keharusannya. Biarlah dia disiksa sebagaimana telah ditunjukkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, Ammar bin Yasir, demikian pula Yasir dan istrinya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhum, mereka telah menanggung siksaan demi siksaan, ujian demi ujian, dalam rangka untuk menebus azab neraka Allah Azza wa Jalla. Naam. Adapun untuk kemudian seseorang menebus agama dengan siksaan manusia, lalu dia melupakan neraka yang ada di hadapannya, fahadha kal mustajir minar ramdha bin nar, maka ini seperti seorang yang menebus atau berlindung dari panasnya terik matahari dengan api. Sebagaimana seorang penyair menyatakan, al-mustajiru bi'amrin inda kurbatihi kal-mustajiri minar ramba'i bin nar. Ikhwan fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Lalu Asy-Syaikh Al-Fauzan atau Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menutup pembahasan yang kedua ini dengan menyatakan, fa'idha kanat hadihil ayatu, apabila ayat ini turun, fi man wafaqahum bilisanihi, tentang orang-orang yang mencocoki mereka dengan lisannya, fa kaifa bighairi dhalik, lalu bagaimana jika dengan selain itu? Kata Syekh Al-Fauzan, idza kana hadzal wa'id, apabila ancaman ini ditujukan kepada orang-orang yang mencocoki orang kafir, bilisanihi, dengan lisannya, tanpa dipaksa, liya'isha ma'ahum, untuk dia hidup damai dan berdampingan dengan mereka. Fa kaifa biman wafaqahum bifi'lihi, lalu bagaimana dengan orang yang mencocoki mereka dengan perbuatannya, min ajli masalihihi ad-dunyawiyah, dalam rangka kemaslahatan dunianya. Dan subhanallah ya ikhwan, apa yang beliau sebutkan di sini benar-benar semuanya ada, nampak dan terwujud dan diwujudkan secara nyata dan terang-terangan oleh Muhammad al-Imam ketika dia melakukan perjanjian damai dengan orang-orang Houthi. Naam, yang dia tanda tangani sendiri untuk mengakui bahwa Rabb kita sama, agama kita sama, Tuhan kita sama, kitab kita sama. Dalam kondisi yang sudah antum tahu semuanya, bantahan-bantahan para ulama tentang perbedaan yang jauh antara akidah kaum muslimin dengan akidahnya orang-orang Syiah. Dan ternyata Muhammad al-Imam juga mewujudkannya dalam amal perbuatannya. Sekian banyak kejahatan, pembantaian yang dilakukan oleh orang-orang Houthi di negeri Yaman, dia diam seribu bahasa. Tetapi subhanallah, ketika kaum muslimin, para mujahidin di Yaman di bawah komando langsung dari presiden sebagai waliul amr dan dibantu oleh Asifatul Hazm, mulai semakin hari mereka semakin terdesak, muncul dari lisannya yang menunjukkan kemurkaan dia dengan apa yang diraih kaum muslimin, dengan mengarahkan ayat-ayat dan hadis-hadis untuk tidak boleh membunuhi kaum muslimin. Lalu di mana ayat-ayat dan hadis-hadis itu tatkala mereka, orang-orang Syiah, membantai kaum muslimin? Bahkan subhanallah, dia menyatakan bahwasanya kemenangan yang didapatkan Asifatul Hazm oleh para mujahidin adalah kemenangan menuju jahannam, wal'iyadu billah. Ikhwan fi din ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah namanya kesesatan, namanya fitan. Sebagaimana digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka qita'il lailil muzlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Sulit seseorang untuk bisa melepaskan diri darinya ketika dia sudah berada dalam kubangan fitnah. Na'udzubillahi minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Ikhwan fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Kita memasuki poin yang ketiga, al-maudhi'us tsalits, tempat yang ketiga, atau pelajaran penting yang ketiga dari sirah nabawiyah yang diambil darinya pelajaran tentang masalah akidah. Qala al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, al-maudhi'u tsalits, qissatu qira'atihi sallallahu alaihi wasallam surata an-najm bihadratihim, kisah pembacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surah An-Najm dengan kehadiran mereka kaum musyrikin. Falamma balagha, tatkala mencapai ayat ke-9 dalam surah An-Najm, afara'aitumul Lata wal Uzza, bagaimana menurut kalian Lata dan Uzza? Maka kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, alqas syaitanu fi tilawatihi, maka syaitan memasukkan pada tilawah Rasulullah, pada bacaan Rasulullah setelah mengucapkan afara'aitumul Lata wal Uzza, tilkal gharanik al-ula wa inna syafa'atahunna laturja. Itu adalah al-gharanik al-ula. Gharanik yakni para malaikat yang tinggi, dan bahwa syafaat mereka diharapkan. Fadhannu, maka mereka kemudian menyangka, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalaha, bahwa Rasulullah mengucapkan kalimat tadi, tilkal gharanik al-ula wa inna syafa'atahunna laturja. Fafarihu bidzalika, maka mereka pun senang dengan itu. Wa qalu kalaman ma'nahu, dan mereka mengucapkan ucapan yang maknanya, hadzal ladzi nuridu, ini yang kita inginkan, ini yang kita maukan. Wa nahnu na'rifu annallaha huwan nafi'ud dar wahdahu la syarikalah, dan kami mengetahui, mengakui bahwa Allah dialah yang memberi manfaat dan mudarat semata, tiada sekutu baginya. Walakin, akan tetapi, haulai yashfa'una lana indahu, tetapi mereka-mereka itu memberi syafaat untuk kami di sisi Allah Azza wa Jal. Kemudian Syekh Muhammad melanjutkan, falamma balagha as-sajdata, tatkala sampai ayat sajdah, yakni akhir dari surah An-Najm, fasjudu lillahi wa'budu, sajada, maka Rasulullah sujud, wasajadu ma'ahu, dan mereka pun sujud bersama Rasulullah. Fasya'al khabaru annahum safauhu, maka tersiarlah berita bahwa mereka telah bersahabat dengan Rasulullah. Wasami'a bidzalika man bil Habasyah, lalu orang-orang yang ada di negeri Habasyah, para sahabat yang berhijrah, mendengar tentang hal tersebut, bahwa Rasulullah telah bersahabat dengan kaum musyrikin. Faraja'u, maka mereka pun pulang. Falamma ankara dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari, yakni mengingkari terhadap perbuatan dan cara peribadahan kaum musyrikin yang masih bergantung kepada Latta dan Uzza dan Mana, adu ila syarrin mimma kanu alaihi, maka mereka pun kembali kepada kejelekan yang dulu mereka lakukan, menyiksa, menghukum, memusuhi, menawan, memukul, dan seterusnya. Walamma qalu lahu, dan tatkala mereka menyatakan kepada Rasulullah, yakni para sahabat atau mereka kaum musyrikin, innaka qulta dzalik, engkau mengucapkan hal itu, khafa minallahi khaufan aziman, maka Rasulullah takut kepada Allah dengan ketakutan yang besar, bahwa mereka menyatakan Rasulullah telah mengucapkan kalimat tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna laturja. Naam. Hatta anzalallahu alaihi, sampai Allah menurunkan ayatnya kepada Rasulullah, wama arsalna min qablika mir rasulin, tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul pun, wala nabiyyin, dan tidak pula seorang nabi, illa idza tamanna, kecuali apabila dia membaca, alqa syaitanu fi umniyatihi, maka syaitan melemparkan atau memasukkan, menyusupkan dalam ucapannya tersebut, ucapan-ucapan dari syaitan. Maka Syekh Muhammad kemudian menyatakan, faman fahima hadhil qissata, siapa yang memahami kisah ini, thumma syakka ba'daha fi dinin nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia ragu setelah itu tentang agama Rasul. Walam yufarriq bainahu wa baina dinil musyrikin, dan tidak membedakan antara agama beliau dengan agamanya kaum musyrikin. Fa aba'adahu Allah, lalu Allah jauhkan dia. Khususan, lebih khusus, in arifa anna qawlahum, apabila dia mengetahui bahwa ucapan mereka tilkal gharaniq, itu adalah al-gharaniq, yuradu biha al-malaikah, yang dimaukan dengannya adalah para malaikat. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, kisah ini yang disebutkan Asy-Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala termasuk di antara kisah-kisah dari sirah nabawiyah yang dinamakan dengan kisah al-gharaniq. Kisah al-gharaniq, yaitu sebagaimana telah disebutkan bahwa tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah An-Najm di Makkah, dan di sisi Rasulullah ada kaum musyrikin dan juga kaum muslimin ketika itu. Falamma balagha qawlahu ta'ala, hingga tatkala sampai kepada firman Allah, afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsata al ukhra, bagaimana menurut kalian tentang Lata dan Uzza dan mana sebagai yang ketiga yang lainnya? Fahiya akbaru asnamil Arab, ini adalah sebesar-besar berhalanya orang Arab. Lata, Uzza dan Manah atau Manat. Al-Lata, kata Syekh Al-Fauzan, ini letaknya di Taif. Dan sebagaimana telah berlalu penjelasannya, bahwa dia adalah seorang laki-laki yang saleh, sebagaimana penjelasan sahabat Abdullah ibn Abbas. Dia seorang laki-laki yang saleh yang selalu memberi makan kepada para jamaah haji. Awalnya, karena ini dibaca dengan dua bacaan, Lata dengan tasydid, diambil dari kata rajulun yaluttu as-sawiqa lil hujjaj, seorang yang mengadu adonan tepung bercampur daging dan minyak samin, dibikin roti, kemudian dibagikan kepada jamaah haji. Maka tatkala orang ini meninggal, mereka kemudian beriktikaf di kuburannya, bertabarruk kepada kuburannya sebagaimana cara bertabarruk kepada orang-orang saleh. Naam. Maka mereka kemudian meminta syafaat kepada Lata di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia adalah rajulun saleh, seorang laki-laki yang saleh. Sementara Uzza adalah sanamun li ahli Makkah, berhala yang dimiliki oleh penduduk Makkah. Kalau Lata penduduk Taif, kalau Uzza ini berhala penduduk Makkah. Qariban min Arafat, yang dekat dengan daerah Arafat. Dan Uzza ini adalah ibarah, satu ibarat tentang syajaratun alaiha bunyatun yatabarrakuna biha, pepohonan. Jadi Uzza itu dalam bentuk pepohonan yang di situ ada bangunannya di sekitarnya. Dan biasanya di sini ada jin wanita yang menjadi penjaganya, sehingga kalau ada orang yang datang ke sana berbicara, maka jin itu, jin wanita tersebut kemudian berbicara, sehingga mereka menyangka bahwa yang berbicara itu adalah Uzza, adalah Uzza. Maka mereka pun bertabarruk kepada berhala Uzza. Ibaratun an syajarat, pepohonan. Adapun Manah, dia adalah berhala baina Makkah wal Madinah, terletak antara Makkah dengan Madinah, namun lebih dekat ke arah Madinah. Lebih dekat ke arah Madinah. Inda al-Mushallal, di daerah al-Mushallal, dekat Musyallal, qariban min Jabal Qudayd, yang dekat di Jabal Qudayd, dekat ke Gunung Qudayd. Dan ini adalah berhala yang diagungkan oleh suku Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini penduduk mana? Penduduk Madinah. Naam. Lah mereka yuhrimuna min indiha bil hajj. Penduduk Madinah, kaum Aus dan Khazraj, atau suku Aus dan Khazraj, mereka melakukan ihram sejak di tempat ini. Ketika mereka melakukan haji, tujuannya apa? Ta'ziman laha, karena mengagungkan berhala Manah. Maka ikhwan fiddin azzakumullah, Allah azza wa jalla menyatakan, afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra, yakni maknanya adalah, akhbiruni an hadhil asnam, kabarkan kepadaku tentang berhala-berhala ini, apakah mereka memberi manfaat kepada kalian ataukah mereka menolak mudarat atas kalian. Bahkan, dan ini adalah barakallahu fikum, pertanyaan istifham ingkari, pertanyaan yang mengandung makna pengingkaran, bahwa berhala-berhala itu tidak sanggup dan tidak punya kemampuan memberi manfaat dan menolak mudarat atas mereka. Bahkan terhadap dirinya sendiri pun mereka tidak sanggup untuk menolongnya. Kenapa demikian? Karena ketika Fathu Makkah, Fathu Makkah yang terjadi pada tahun berapa? Terjadi tahun berapa Fathu Makkah? Man yarfa yada? Siapa yang angkat tangan? Ada ingat? Baik, pada tahun ke-8 Hijriah. Naam. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam membuka kota Makkah, menaklukkan kota Makkah, beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menghancurkan berhala-berhala ini semua. Dan ternyata mereka tidak sanggup untuk menolong dirinya sendiri. Seandainya mereka ini adalah alihah, adalah Tuhan, tentu mereka akan sanggup untuk membela dan menyelamatkan dirinya. Maka oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat ini dalam rangka untuk taubih, sebagai bentuk penghinaan, sebagai bentuk perendahan atas sikap ketergantungan mereka kepada berhala-berhala yang tidak sanggup untuk memberikan manfaat dan menolak mudarat atas mereka. Ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Sudah sampai ya. Baik, kelanjutan kisah ini insyaallah akan kita bacakan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bi hadzal miqdar wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.